Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita masih membahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali. Di mana sudah kita pelajari bersama bahwa wilayatullah ala 'abdihi terbagi dua, ada yang sifatnya 'ammah meliputi seluruh makhluk dari kalangan manusia dan selain mereka, mukminnya maupun kafirnya. Ini meliputi ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Kemudian yang kedua, wilayah yang sifatnya khasah, khusus untuk hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Mana Allah Subhanahu wa taala melindungi, membimbing mereka kepada perkara yang akan membahagiakan mereka di dunia wal akhirah. Selanjutnya beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam surat Yunus dari ayat ke 62 hingga 64. Makna dari ayat-ayat tersebut, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka tidaklah akan ditimpa ketakutan, tidak pula kesedihan, di mana mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Bagi mereka al-bushra, kabar gembira, fil hayati dunya fil akhirah, di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat. Karena pentingnya terkait dengan pemahaman kita tentang siapa wali Allah Subhanahu wa taala, para ulama di antara mereka ada yang menulis secara khusus, seperti Al-Imam Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Demikian pula Al-Imam Syaikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau meletakkan pembahasan tentang pemahaman kita siapa sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara prinsip pokok dalam 6 prinsip penting yang dikenal dengan al-usul sittah. Karena salah di dalam memahami permasalahan ini ya akan menjatuhkan kepada kesesatan. Dari ayat di atas, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan pada kitabnya Al-Furqan, فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا تَكِيًا كَانَ لِلَّهِ وَلِيًا. Sehingga setiap seseorang yang dia beriman, bertakwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang beliau nyatakan dalam al-fatwa beliau, wala yakunul abdu waliyan lillah illa idza kana mu'minan taqiyya. Dan tidaklah mungkin seorang hamba akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala kecuali jika dia seorang yang beriman dan bertakwa. Kata iman dan takwa jika terpisah, ya, maka yang satu mencakup yang lainnya. Adapun jika berganding sesuai pada ayat ini, dijelaskan oleh para ulama bahwa al-iman terkait dengan ketaatan batin, adapun at-taqwa terkait dengan ketaatan zahir. Sehingga seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin. Apa yang ada pada zahirnya sesuai dengan apa yang tersembunyi dalam batinnya. Kemudian kata Imam Sadi rahimahullah, فأخبر في هذه الآية عن الأسباب التي نالوا بها ولاية الله. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang sebab-sebab yang dengan itu mereka meraih kewalian dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dan pembelaan darinya. Wahia al-iman wa taqwa. Di mana sebab-sebab itu adalah keimanan dan ketakwaan. Sehingga dari sini kita memahami bahwa ya, setiap orang yang amalannya sah ya, dengan sebab keislamannya, dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya. Adapun mereka yang tidak sah amalannya tidak mungkin menjadi wali Allah. Ya, oleh karena ini ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, ya, seorang yang majnun, gila, dia tidak akan bisa menjadi wali Allah. Ya, karena amalan orang yang gila tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersamaan dengan itu kita mendapati ya, sebagian manusia ya, menilai hanya semata seorang yang gila yang sudah rusak akalnya menampakkan hal-hal yang khariqah al-adah di luar dari kebiasaan dianggap sebagai wali Allah. Kemudian kata beliau, wal fawaid was samaratul azimatul lati yajnunaha min hadhihi al-wilayah. Demikian juga والفوائد والثمرات العظيمة التي يجنونها من هذه الولاية atau wilayah. Demikian pula mereka akan meraih faidah-faidah serta buah-buah yang agung yang akan mereka panen dari sebab mereka mendapatkan wilayah dari Allah, kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas. Wahia al-amnu tam wa zawalu diddihi min al-khawfi wal huzn. Di mana buah-buah dan faidah-faidah yang akan diraih oleh mereka, orang-orang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, adalah keamanan yang sempurna serta hilangnya perkara-perkara yang bertentangan dengannya berupa ketakutan dan kesedihan. Wal bisyaratul kamilatu fid dunya bima yubayyinu lahum wa yubashshiruhum bihi minal lutfi wal inayati wat tawfiqi lil khairati wal hifdhi minal mukhalafat wa bis sana'il hasan bainal ibad. Demikian pula mereka akan dapatkan al-bisyarah al-kamilah, yakni kabar gembira yang sempurna di dunia ini, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepada mereka dengan kelembutan, inayah, perhatian dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala lil khairat, ya, kepada mereka untuk bisa menempuh kebaikan-kebaikan. Wal hifdhi minal mukhalafat, demikian juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka dari perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Kemudian wabis sana'il hasani bainal ibadi, demikian pula termasuk di antara bisyarah, kabar gembira yang didapatkan oleh seorang wali Allah di dunia ini adalah pujian yang baik yang didapatkan olehnya bainal ibad, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, telah dikatakan, yang ditanyakan kepada beliau, ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala min al-khair wa yahmaduhu an-nasu alayhi, kabarkan kepada kami tentang seseorang yang dia berbuat amalan kebaikan, kemudian manusia memujinya atas amalan tersebut. Jadi bukan si hamba tadi melakukan amalan untuk dipuji oleh manusia. Dia beramal mukhlishan lillah. Kemudian setelah itu datang pujian dari manusia. Ditanyakan hal yang demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilun bushra al-mu'mini. Yang demikian merupakan sesuatu yang disegerakan, yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia sebagai kabar gembira bagi seorang yang beriman. Hal yang demikian berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin ketika seorang bisa menempuh amalan salih semata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semata mengharap untuk bisa melihat wajah Allah, yang ternyata dengan itu datang ujian dari manusia, maka yang demikian tidak mengurangi amalannya sama sekali, bahkan ini termasuk di antara berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala segerakan. Kemudian kata beliau, wa bir ru'yas salihati allati yaraha al-mu'minu aw tura lahu. Demikian pula termasuk di antara bisyarah yang Allah segerakan di kehidupan dunia ini bagi wali-walinya adalah mimpi yang baik yang dia alami sendiri, si mukmin tadi, atau orang lain yang bermimpi tentangnya, ya, dari kebaikan. Masuk contoh dalam hal ini, misalnya yang dialami oleh sebagian ulama kita, ya, di mana seseorang, ya, bertanya kepadanya tentang mimpi yang dia alami, di mana orang tadi bermimpi bahwa alim tadi, ya, dia ikut bersama dengan rombongan yang di sana, ya, di dalam mimpi tersebut Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya, dan ini merupakan bushra al-ajil yang disegerakan, yang menunjukkan bahwa alim tadi, ya, adalah seorang yang benar-benar mengikuti jejak as-salafus salih, ya, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat. Demikian juga termasuk di antara bushra yang disegerakan di kehidupan dunia ini, disebutkan oleh sebagian ulama, yakni bagaimana seorang merasakan lapang dadanya ketika dia bisa mengamalkan amalan yang salih. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, sahihkan Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalika mu'min." Siapa saja yang menggembirakan dia kebaikan yang dia lakukan dan menyedihkan dia kejelekan atau perbuatan dosa yang dia lakukan, maka dia seorang mukmin. Ini menunjukkan kepada kita bahwa termasuk di antara bisyarah yang didapatkan oleh seorang mukmin ketika dia bergembira, ya, bukan berbangga, bergembira, ya, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal dengan amalan saleh. Kemudian wal bisyaratu 'indal maut wa fil qabr wa fi 'arasatil qiyamah. Demikian pula kabar gembira yang akan didapatkan oleh seorang mukmin, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menghadapi kematian. Ya, datangnya para malaikat yang menghibur dan mengokohkan diri hamba tadi untuk dia tidak bersedih dengan apa yang akan dia tinggalkan dan tidak merasakan takut dengan apa yang dia akan hadapi. Bisyarah azimah yang disampaikan oleh para malaikat kepada seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika dia di alam barzakh, demikian pula ketika dia berdiri fi arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Kata beliau selanjutnya, fahadihi tanbihun jami', maka ini dari apa yang beliau sebutkan dari awal kitab terkait dengan pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, merupakan tanbih jami', sifatnya pengingat yang menyeluruh, mutawassitan bainal ikhtisari al-mukhil wa tulil mumil, di mana penjelasan ini sifatnya pertengahan antara sesuatu yang ringkas namun di sana ada sisi cacat atau kekurangan, dan antara sesuatu yang panjang lebar yang membosankan. Jadi sifatnya penjelasan yang pertengahan. Wa fihi minat tafsilatin nafi'ah, yang di dalamnya terdapat rincian-rincian yang bermanfaat. Wa nukatil latifah, dan catatan-catatan penting yang lembut. Wal fawaid wal faraid, demikian juga faidah-faidah, demikian pula hal-hal yang sifatnya istimewa. Ma la takadu tajiduhu majmu'an fi mahallin wahid, yang hampir-hampir engkau tidak akan dapati hal yang demikian terkumpul dalam satu tempat atau pembahasan. Kemudian beliau menyatakan, wal nattabi'u hadzal maqsad al jalila, dan kami ikutkan tujuan yang mulia yang penting ini, yakni untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bibaqiyatil masadid bibaqiyatil maqasid min ulumit tauhid, dengan sebagian dari maksud-maksud pembahasan dari ilmu-ilmu tauhid. Ini selain dari pembahasan tentang apa yang telah kita lalui dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menambahkan, fanaqul, beliau nyatakan, bayanul usul, penjelasan tentang prinsip-prinsip pokok allati kasural kalamu fiha, yang telah terjadi banyak pembicaraan tentangnya, yakni perdebatan sengit, bainas salafi, antara as-salaf dan tentunya pengikut mereka, as-salafiyun, al-sunnah wal-jamaah, wa baina ahlil kalam, dan dengan ahlul kalam, ini perdebatan dengan mereka. Mana ahlul kalam adalah mereka, orang-orang yang berbicara, membahas tentang iman berdasarkan akal dan ra'yu. Masuk dalam cakupan mereka, al-asyairah atau asyariyah, termasuk dari kalangan ahlul kalam. Ya, selain Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, yang mazhab ini tersebar di berbagai negeri Islam termasuk di negeri kita, termasuk di kalangan ahlul kalam, di mana mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari jalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dari jalan yang benar. Wahia mutafarri'atun ala asma'illahil husna wa sifatih, di mana ini tercabang dari pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Walakin li ziyadatil idah, akan tapi sebagai penjelasan tambahan, nubayyinu dalalatal Qur'ani 'alaiha bi khususiha, kami akan menjelaskan tentang penunjukan Al-Qur'an tentang masalah-masalah yang penting tersebut secara khusus. Insyaallah akan kita pelajari kelanjutan dari pembahasan ini, apa saja yang beliau ikutkan dalam pembahasan masalah ini pada majelis berikutnya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.